Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sekarang ini kita masuk asma Allah yang berikutnya, yaitu Al-Halim. Di antara nama-nama Allah yang termasuk dalam Asma'ul Husna adalah Al-Halim. Banyak ayat menerangkan tentang sifat Allah dan nama Allah Al-Halim itu. Di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang nama ini dan sifat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurur rahim annallaha ghafurun halimun. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di diri kalian. Fahdharuh, oleh karena itu takutlah kalian kepadanya. Wa'lamu, hendaklah kalian semua mengetahui. Annallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun. Halimun, sifat halim. Di dalam surat Al-Isra juga disebutkan tentang sifat halim. Dari sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Sesungguhnya segala sesuatu telah bertasbih memuja Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengetahuinya tasbih mereka. Segala sesuatu, makhluk Allah yang ada di langit ataupun di bumi, atau yang di antara keduanya, semuanya bertasbih. Baik yang melata, tumbuh-tumbuhan, ataupun bebatuan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Di antara mereka ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Ada yang terdengar suaranya, ada yang tidak terdengar suaranya. Semuanya itu adalah bertasbih kepada Allah, akan tetapi manusia tidak mengetahui tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Lalu Allah menerangkan sesungguhnya Allah haliman, mempunyai sifat halim. Ghafura, maha pengampun. Ikhwan fillah azakumullah, kalimat halim apa maknanya? Kalau diterjemahkan secara mudah di dalam terjemah-terjemah, al-halim adalah santun, yang maha santun, yang meliputi sifat bijak, sabar, itulah al-halim. Di beberapa kitab diterangkan sifat halim meliputi menunjukkan sesuatu sifat yang di sana ada kehidupan, yang memiliki sifat itu adalah hidup, mendengar, melihat, berilmu, wal qudrah, dan mempunyai kemampuan, wal ghani wal izzah, dan tidak butuh dengan yang lainnya, mempunyai izzah, kemuliaan, mempunyai sifat rahmah, mempunyai sifat ulu dan azimah. Itulah yang namanya halim. Dan juga dikatakan al-halim huwa alladhi yarghab fil afwa wa la yusarih bil uqubah. Yang namanya sifat halim itu adalah zat yang suka mengampuni. Yang mempunyai sifat halim adalah yang mempunyai sifat suka memberi maaf, tidak bersegera untuk membalas, menghukumi apa yang dia peroleh kejelekan dari pihak lawannya. Itulah sifat halim. Sehingga sifat halim di sana ada kesabaran, di sana ada sifat tidak mudah dendam, tidak mudah marah. Semuanya itu dilakukan oleh Allah di atas kekuasaan Allah, bukan karena Allah tidak mampu. Tetapi sifat halim Allah adalah sifat ketidakterburu-buruan Allah dalam merespon kejelekan manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama itu ada sifat rahmahnya Allah, kasih sayang Allah, dan juga dilandasi oleh ilmu. Allah berbuat halim itu sabar menghadapi kejelekan orang lain, kejelekan makhluknya. Ikhwan fillah azakumullah, itulah makna al-halim. Jadi al-halim adalah sifat yang bijak ditambah dengan sabar, tidak terburu-buru dalam memutuskan. Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-ghani al-halim. Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang mempunyai sifat al-ghani, yang maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya, al-halim. Dan juga mempunyai sifat al-halim. Alladhi yadur ala khalqihi sunuf an-ni'am al-zahira wal-batinah ma'a ma'asihim wa kasrati zalatihim. Yang berkisar atas, berputar atas makhluknya pemberian kenikmatan dari Allah, baik kenikmatan zahir ataupun kenikmatan batin. Ketika Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan ini kepada makhluknya, ternyata para makhluknya itu bermaksiat kepada Allah, dan banyak penyimpangan-penyimpangannya. Walaupun diikuti dengan penyimpangan-penyimpangan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah terus memberi kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-Nya itu. Wa yahlam an maqabalah al-asah bi ma'asihim. Walaupun dengan kemaksiatan ditukar kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya dibayar dengan kemaksiatan dan penyimpangan, tetap saja hilm Allah, karena Allah itu halim, maka Allah tetap memberikan kenikmatan itu walaupun mereka bermaksiat dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak. Yasta'tibuhum kay yatubu. Allah memberikan kesempatan mereka, waktu agar mereka bisa bertaubat. Wayamhaluhum kay yanibu. Allah menangguhkan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa, kalaulah Allah mengendaki, la akhadhahum bidunubihim fauran suduruha minhum. Kalaulah Allah menghendaki, Allah mampu membayar kemaksiatan kontan dengan azab dan siksa-siksa akan tetapi tidak demikian Allah. Walakinna ghafurun halim. Akan tetapi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Halim. Karena halimnya Allah, kemaksiatan yang manusia perbuat sebagai balasan dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah tidak balas pula dengan apa? Siksaan. Akan tetapi Allah ampuni dia. Allah berikan waktu mereka agar mereka harapannya adalah bisa kembali kepada Allah, bisa bertaubat. Falahul hamd ala hilmihi wa ihsanihi. Untuk Allah segala puji atas halimnya Allah dan atas kebaikannya. Wa subhanahu al-aziz al-halim. Dia Allah yang maha suci, yang maha perkasa, al-halim. Saya sengaja tidak menterjemahkan kalimat al-halim, karena kalau kita terjemahkan dengan kalimat al-halim dengan bahasa Indonesia seperti kalimat bijak ataupun kalimat apa, maka terbatas. Tadi telah saya terangkan tentang definisi al-halim yang luas. Ikhwan fillah jazakumullah, sifat halim Allah dusafi wal anat. Allah maha pengampun, mudah memberi ampunan dan mudah memberi apa? Tidak menghitung, tidak menganggap terhadap perkara itu, mengampuni hamba-Nya. Alladzi la ya'jal 'ala ibadihi bi'uqubatihim 'ala dhunubihim. Terbukti Allah tidak mensegerakan hukumannya kepada para hambanya atas dosa-dosa mereka. Al-Halim ala man asyraka bihi wa kafara min khalqihi fi tarqihi ta'jili azabihi. Sifat halim Allah ini bahkan atas orang yang telah mensyirikkan Allah, atas orang-orang yang mengkufuri Allah dari hamba-hambanya, maka Allah kepada mereka meninggalkan ta'jil, bersegera mengazab mereka. Apa tujuannya? La'allahu yatubu ila rabbihi. Barangkali nanti dia akan bertobat. Kalau sekarang berbuat dosa, sekarang langsung dibalas dengan azab, maka tidak ada kesempatan untuk mereka bertobat. Tapi Allah dengan sifat al-halimnya, maka Allah berikan kesempatan, ditunda waktunya agar harapannya mereka mau kembali kepada Allah. Wa huwa subhanahu al-hakim al-halim. Dia Allah yang maha bijaksana, yang maha halim. Alladhi yadha umuri mawadi'uha wa la yuakhiruha an waqtiha wa la yuajjiluha qabla awaniha. Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat al-hakim al-halim meletakkan segala urusan sesuai tempatnya, tidak menundanya dari waktunya, akan tetapi tidak bersegera, tidak terburu-buru sebelum waktunya. Wa huwa subhanahu al-halim al-ghafur. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat al-halim al-ghafur, yang maha pengampun. Alladhi yara ibadu wa hum yakfuruna bihi wa ya'sunahu wa huwa yahlam wa yu'akhir wa yandur wa yu'ajjil wa la ya'jal alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambanya mereka mengkufurkan Allah dan bermaksiat kepada Allah, akan tetapi Allah tetap berbuat halim kepada mereka dan mengakhirkan balasannya. Allah melihat tapi menunda, Allah tidak langsung, tidak bersegera menghukumnya. Wala ajal alaihim, Allah tidak terburu-buru membalas mereka. La'allahum yatubun, barangkali mereka bertobat kepada Allah. Wa yastir akharin wa ya'fur wa yaghfir, bahkan Allah kadang-kadang menutup dosa-dosa hambanya dan mengampuni. Wa yafrah ashadul farah bitaubat taibin. Allah sangat bangga ketika ada di antara hambanya yang bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah direndahkan, sudah berbuat syirik orang-orang itu, sudah bermaksiat kepada Allah yang telah Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu, ternyata Allah masih memberikan waktu kepada mereka. Ketika mereka kembali kepada Allah, bukannya Allah tetap marah ngambek, dulu kamu telah berbuat syirik kepada aku, sudah sana, tidak demikian. Tapi justru ketika ada orang bertobat, Allah sangat suka, sangat bahagia. Itulah salah satu bentuk hilmnya Allah. Wa hilmullah azza wa jal ala ibadihi wa tarkuhum mu'ajalatihim bil 'uqubah min sifat kamalihi. Hilmnya Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya, sehingga Allah meninggalkan keterburu-buruan, ketergesa-gesaan untuk membalas kepada hambanya. Ini merupakan sifat kesempurnaan Allah. Dengan Allah memiliki sifat hilm, menjadi sempurna dari sifat Allah. Jadi sifat hilm itu adalah bukti sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hilmuhu laisa li ajzi anhum. Hilmnya Allah itu, sifat halimnya Allah, bukan karena Allah tidak mampu berbuat. Kebanyakan di antara kita, ketika kita makan, sudahlah, dimaafin sajalah. Permasalahannya karena kita enggak mampu, sudah kalah, sudah capek. Ini orang dinasehatin, tetapi tetap saja berbuat seperti itu, ngeyelnya, jeleknya sifatnya. Terakhir kali mengatakan, sudahlah, didiamkan aja lah dia. Ini bukan hilm, bukan halim, tetapi ajis, ketidakmampuan. Ketika Allah berbuat buat halim, bukan karena Allah tidak mampu, Allah Maha Kuat. Akan tetapi, inilah bukti bahwa sifat kesempurnaan Allah. Wa innama huwa safa wa afu anhum. Akan tetapi Allah ampuni dia. Au imhalahum ma'a qadrah. Atau Allah berikan waktu, ditunda waktunya, walaupun Allah punya kudrah, punya kemampuan. Fa innallaha qawiyyun la yu'jisu syai. Sesungguhnya Allah Maha Kuat. Allah tidak pernah merasa tidak mampu terhadap sesuatu, merasa putus asa. Tidak pernah Allah merasa putus asa terhadap sesuatu. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadiran. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 44, wa ma kana Allahu liyu'jizahu. Tidak ada kalimat ajiz bagi Allah. Tidak ada yang menyebabkan Allah itu putus asa, tidak mampu, lemah. Tidak ada yang menyebabkan Allah itu lemah dari segala sesuatu apapun, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mampu, Maha kudrah, Maha punya kekuatan. Hilm al-Mawla al-Karim, hilmnya Allah Subhanahu wa taala, laisa an adami ilmihi bima ya'malul al-ibad. Ketika Allah berbuat hilm, maka hilmnya Allah itu bukan didasari karena Allah tidak punya ilmu terhadap amalan ibadah amalan hambanya. Barangkali kita maafkan seseorang atau sudah enggak apa-apa sudah, karena kita mempunyai ilmunya cuma sedikit. Ternyata orang ini berbuat jelek kepada kita jauh lebih dari itu. Kita sangka cuma sedikit toh. Kalaulah kita tahu lebih dari itu, kita akan punya lebih marah lagi. Tidak akan mengampuni. Tetapi beda dengan Allah. Allah yang Maha tahu, yang Maha berilmu, mempunyai ilmu atas segala sesuatu itu, tetap berbuat hilm kepada hambanya. Sehingga hilmnya Allah tidak didasari karena ketidaktahuan Allah terhadap amalan hambanya. bal huwa alimun al-halim. Bahkan di Allah al-alim al-halim, maha mengetahui dan juga maha halim. Alladhi ya'lam kha'inah a'yun wa ma tahfa fi sudur. Allah lah yang mengetahui hianatnya mata atau apa yang apa ada di dalam dada seseorang. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, kata Allah, Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian, di hati-hati kalian. Wa kana Allahu aliman halima, sesungguhnya Allah aliman, maha mengetahui, halima, mempunyai sifat halim. Ketika Allah membiarkan kita walaupun kita sudah berbuat maksiat waliyadzubillah, ternyata bukan karena Allah tidak tahu, tetapi karena sifat halimnya Allah itu memberikan waktu kepada kita, memberi kesempatan kita untuk mengkoreksi diri agar kita mau bebenah diri. Ikhwan fillah azakumullah, hilmnya Allah azza wa jal an khalqihi, halimnya Allah azza wa jal terhadap makhluknya, laisa li hajatihi ilaihim, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Barangkali kita kalau sedang berbuat baik walaupun orang itu berbuat jelek kepada kita, tapi kita masih sudahlah memberi maaf, memberi tempo dan sebagainya, karena kita masih butuh sama orang itu. Orang itu masih menguntungkan kita walaupun dia korupsi, tetapi karena menguntungkan lebih banyak. Walaupun dia ngerasani saya di belakang saya, tetapi dia pelanggan saya yang paling banyak membelinya, ya sudahlah bersabar. Nyakitin hati dia omongannya, tapi kita bersabar karena kita butuh. Dia adalah pelanggan saya, pembeli saya yang paling bagus. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, halimnya Allah kepada hamba-hambanya tidak didasari oleh kebutuhan Allah kepada mereka. Bal huwa subhanahu yahlam anhum wa yasfah wa yaghfir ma istighna'ihi anhum. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat halim kepada mereka, mengampuni mereka, padahal Allah bersamaan itu Allah tidak butuh terhadap mereka. Bersamaan itu pula wa syiddati hajatihim ilaihi, bahkan sebaliknya, justru mereka para makhluk itu, para hamba-hamba Allah itulah yang sangat butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita dihadapkan pada manusia, teman kita, saudara kita yang berbuat jelek pada kita, kita tidak butuh sama mereka. Dalam kondisi kita tidak butuh sama mereka, mereka butuh sama kita, apa yang kita lakukan? Paling baru di depan pintu sudah kita usir. Karena kita tidak butuh, kita melihat dia punya sifat jelek pada kita. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hilmnya Allah justru karena Allah tidak butuh pada mereka, dan mereka para hamba Allah inilah yang sangat butuh padanya. Hilmullah jalla jalaluhu min sifati kamalihi, hilmnya Allah yang maha tinggi kemuliaannya merupakan sifat dari kesempurnaan Allah. Fa hilmuhu ala ibadi azim yatajalla fi sabrihi ala khalqihi ma kasat ma'asihim, maka hilmnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat besar sekali. Yatajalla fis sabri, terbukti nampak di dalam kesabaran Allah atas makhluk-makhluknya dan banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan mereka yang mereka perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghaniyyul karim. Maha kaya, tidak butuh mereka. Al-Karim, Maha Pengasih. Al-Halim alladzi la yahbis in'amihi wa afdalihi wa ihsani ala ibadihi li ajli dunubihim. Halimnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menahan, mencegah kenikmatan-kenikmatannya, kebaikan-kebaikannya, karunia-karunianya kepada hamba-Nya karena dosa-dosa mereka. Tidak hanya karena dosa mereka terus Allah tidak memberi rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tidak. Tetapi karena sifat halimnya Allah, Allah tidak menahan kenikmatan-kenikmatan itu, karunia-karunia Allah itu, dan kebaikan-kebaikan Allah itu. Artinya Allah tetap memberi, walakinnahu karimun yarzuq al-asi kama yarzuq al-muti. Karena karimnya Allah, baiknya Allah itu, Allah memberi rizik kepada orang yang bermaksiat, sebagaimana pula Allah memberi rizki kepada orang yang bertaat kepada Allah. Wayabkihi wa huwa manhak fi ma'asihi. Allah tetap menjaga mereka walaupun mereka bergelimang di dalam kemaksiatannya. Kama yabqa albir attaqi. Sebagaimana Allah juga menjaga orang yang baik, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Kita lihat ikhwan fillah jazakumullah, negeri-negeri kafir juga dijaga sama Allah. Tidak langsung karena itu negeri kafir mayoritas kufar, menghinakan Allah lalu dilempar dengan apa? Dengan meteor yang besar jatuh di sana sehingga hancur semua negeri. Tidak. Tetap Allah jaga. Tetap Allah jaga. Allah kasih rezeki mereka. Ini bukti al-halimnya Allah. Sebagaimana Allah telah menjaga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yaqihi bal waqahu afat wal balaya wa huwa ghafil la yadhkuru. Bahkan Allah telah menjaganya dari musibah-musibah, dari bencana-bencana, padahal mereka ghafil la yadhkuru, mereka lalai, tidak mengingat Allah. Tetap Allah jaga dari musibah-musibah. Kalaulah tidak Allah jaga, maka akan hancur semuanya. Tapi karena penjagaan Allah atas orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka mereka terselamatkan dari musibah, dari apa? Bencana-bencana. Fadlan an yad'uhu wa yashkuru. Tentu lebih-lebih kepada hamba-Nya yang berdoa kepada Allah dan yang bersyukur kepadanya. Kama yaqiha an-nasik alladhi yu'min bihi wa yas'aluhu wa ya'buduhu. Sebagaimana Allah telah menjaga an-nasik, orang yang suka beribadah kepada Allah, yang beriman kepadanya dan berdoa meminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adza sami'ahu minallah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar menghadapi kejelekan atau gangguan yang dia dengar seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan maha mendengarnya, dengan maha mengetahuinya apa yang dilakukan para makhluknya, para hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah, mengingkari Allah, tapi Allah bersabar. Kita baru dengar si fulan bicara tentang kita, waduh, rasanya pengen terparani, dihabiskan sekalian orang itu. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisa syai' lai apa laisa ahadun aw laisa syai'un asfar ala adza sami'ahu min Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar mendengar sesuatu dibanding Allah Subhanahu wa taala. Innahum layad'una lahu waladan. Mereka orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah punya walad, punya anak. Wa innahu liyafihim wa yarzuquhum. Sudah menuduh Allah punya anak, ini menunjukkan merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersamaan dengan itu tetap saja Allah memberikan rezeki kepada mereka, Allah memaafkan mereka. Wa dzunubul ibad adzimah kabirah katsirah. Namanya dosanya hamba ini sangat besar, sangat banyak sekali. Walau ajjalallah uqubatul asah awalan bil awal. Kalau setiap dosa itu dibalas oleh Allah masing-masing dosanya, Allah segerakan balasannya, ma bagi ala dhahril ard ahad, maka tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini, termasuk kita, karena kita juga terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kalau tidak karena halimnya Allah, maka tidak ada yang tersisa satupun di atas muka bumi ini yang hidup. Walakinallaha halimur rahim. Akan tetapi Allah halim, rahim. Akan tetapi Allah mempunyai sifat halim dan rahim. Yu'akhir uqubah haula'i adz-dzulumah ila waqtihim alladzi waqtu lahum. Akan tetapi Allah mengakhirkan, menunda balasannya untuk mereka, orang-orang yang zalim, sampai di waktunya. Kata Allah, "Law yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin." Kalaulah Allah membalas manusia setiap mereka berbuat kedzaliman kepada Allah, ma taraka 'alaihi min dabbatin, maka tidak ada yang melata di atas bumi ini. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah menundanya sampai waktu tertentu. Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah. Ketika datang ajal mereka, waktunya untuk mereka, maka tidak akan ada yang bisa mengakhirkan, menundanya barang sejenak pun. Wala yastaqdimun, dan tidak pula ada yang bisa memajukannya. Wa ta'khir al-azab an al-asah innama huwa rahmah rahmatan lahum wa bihim. Penundaan azab dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang bermaksiat kepada Allah adalah merupakan rahmat untuk mereka, kesempatan untuk mereka. La'allahum yatubun, barangkali mereka akan bertobat. Walakin nas yaktaruna biimhali, akan tetapi kebanyakan manusia terkecoh, tertipu dengan penundaan waktu. Mereka menyangka walaupun mereka bermaksiat, toh selamat-selamat saja. Padahal itu adalah waktu yang ditunda oleh Allah. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Akan tetapi kebanyakan manusia tertipu, terkecoh. Wa hilmullah anhum hatta ya'khuduhum subhanahu bi'adlihi wa quwwati. Penundaan itu yang mereka banyak terkecoh, sesungguhnya itu adalah hilmnya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah setelah itu ketika mereka terkecoh tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat, sampai waktunya Allah pun akan membalas mereka, mengazab mereka, dengan membalas mereka dengan seadil-adilnya, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Indama ya'ti ajaluhum alladhi sammalahum, itu ketika datangnya ajal mereka yang telah Allah tetapkan waktunya. Mau adzan dulu? Adzan dulu? Fadhal, adzan. Kita lanjutkan. Alama ahlamallahu wa ma ajhal al-bashar bi asma'illahi wa sifatihi. Kita lihatlah, atau duhai, ahlamallah, hilmnya Allah, wa ma ajhal al-bashar bi asma'illahi wa sifatihi, sungguh sangat jahilnya manusia atas nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma akthar ma'asihim, dan banyaknya mereka berbuat kemaksiatan. Innallaha yuridu lin-nasi rahmah wal imhal, sesungguhnya Allah menghendaki untuk manusia ingin berrahmah dan imhal, penundaan. Walakin al-ajlaf wal juhal minhum yarfuduna tilka ar-rahmah wa dhalika al-imhal, akan tetapi orang-orang jahil ketika diberi oleh Allah rahmatnya ditunda waktunya dari azab, mereka menolak. Hatta yas'aluna Allah ay yaj'al lahum al-azab wan niqmah, sampai-sampai mereka menantang Allah agar Allah tunjukkan azabnya, Allah tunjukkan murkanya, perbuatan Allah ar-Rahim, halimnya Allah, ternyata malah ditantang oleh mereka orang-orang kufar atau orang-orang munafik dengan tantangan-tantangan, tunjukkan mana buktinya Allah itu bisa mengazab. Mana? Azab saya kalau ini saya betul salah, azab sekarang. Atau tunjukkan mana murkanya Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal tentang perbuatan mereka orang-orang kafir. Idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik. Ketika mereka berkata, ya Allah, kalau ini, agama ini, Quran ini, hak darimu ya Allah, dari sisimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i, awi'tina bi'azabin alim. Tunjukkanlah kalau ini betul-betul hak, turunkanlah hujan batu dari atas langit. Hujanilah kami dengan batu. Wa'tina bi'adzabin alim. Datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Tantangan dari orang kafir ketika mereka bermaksiat kepada Allah, diterangkan tentang al-haq. Bukannya mereka kembali, bukannya mereka memperbaiki diri, tapi justru menantang Allah. Ucapan tantangannya tidak tanggung-tanggung. Hubrilah kami hujan. Hujannya bukan hujan air, hujan batu sekalian dari langit sini. Tak ada pi setelahnya. Datangkan bencana sini. Ini adalah tantangan atau ucapan orang-orang kafir ketika Allah berbuat halim pada mereka, berbuat rahim kepada mereka, balasan seperti ini. Ta'khir al-azab anil kufar wal fujar innama huwa fid dunya faqat. Perlu diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan azabnya kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa itu cuma diakhirkan di dunia saja. Wa amma fil akhirah fala yukhafif anhum al-azab walahum yandurun. Akan tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan keringanan sedikit pun dari azab Allah. Bal yajzuna bi a'malihim wa yu'aqibuna ala dhunubihim. Bahkan mereka akan dibalas sebagaimana amal-amalan mereka di dunia. Mereka akan disiksa atas dosa-dosa mereka. Illa annahu yurfa al-azab amman sya'allah man min asah al-mu'minin. Kecuali Allah akan angkat atas orang-orang yang Allah kehendaki dari orang-orang mukminin azabnya. Ada di antara orang-orang mukminin yang berbuat dosa, Allah menghendaki untuk mengampuni, maka dia akan diampuni. Walaupun dia di dunia dulu pernah berbuat dosa, terjatuh dalam kemaksiatan, tetapi ketika kelak di akhirat dia dalam mati dalam keadaan Islam, iman, dia menjadi orang mukmin, maka ketika Allah menghendaki mengampuni, maka itu akan diampuni, tidak dibalasi atas perbuatannya. Wallahu ghafurun halim, Allah pengampun lagi maha halim. Laula hilmihi anil jannat wa maghfirati lil asat lama istaqarrat as-samawati wal ard. Kalaulah tidak karena hilmnya Allah dan ampunan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat, langit dan bumi ini sudah tidak ada lagi. Lama yahsul min syiddatil kufur wa adhimir jaraim min ba'dul ibad kama qala Nasara. Ini adalah karena besarnya kekufuran mereka, besarnya dosa mereka di antara para hamba Allah ini, sebagaimana yang diucapkan oleh orang Nasrani. Apa yang dikatakan Nasrani? Wa qalu ittakhadur rahman walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman punya anak. Ketika mereka mengatakan Ar-Rahman apa? Punya anak, laqad ji'tum syai'an idda. Ucapan ini adalah ucapan kemungkaran yang besar. Ketika ucapan ini diucapkan oleh mereka, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshakul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Ucapan ini menyebabkan langit akan terbelah, langit akan pecah, bumi akan menjadi terbelah karena ucapan ini. Gunung-gunung akan hancur, tidak terima dengan ucapan orang kafir bahwa Allah memiliki anak. Mereka ngamuk, marah, tersinggung mereka. Anda'ulir rahmani walada. Mereka mengatakan bahwa atas Allah mempunyai anak. As-samawatul ard tahum tasta'din bizawal li'adama ya'ti bihil ibad min kufur wal fusuq wal isyan. Langit dan bumi telah meminta izin kepada Allah akan dihancurkan langit dan bumi dan gunung itu karena kemaksiatan dari hambanya, kekufuran mereka, kefasikan mereka. Akan tetapi fayamsikuhumallah bihilmihi, akan tetapi karena hilmnya Allah, langit dan bumi ini ditahan. Jangan sampai berbuat demikian. Wa maghfiratihi, dan karena Allah Maha Pengampun, menyebabkan Allah memerintahkan kepada keduanya untuk menahan diri. Wa hilmihi wa maghfiratihi yamna'ani zawal samawati wal ard. Karena hilmnya Allah inilah yang mencegah langit dan bumi untuk hancur. Wa bihilmihi subhanahu sabar an mu'ajilah a'da'ihi bil 'uqubah. Dan karena hilmnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah sabar, tidak menyegerakan azab terhadap musuh-musuhnya. Hal ini sebagaimana di Allah firmankan, innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi untuk hancur. Wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Kalau keduanya hancur, maka tidak ada yang tersisa seorang pun setelah itu. Innahu kana haliman ghafura. Akan tetapi Allah haliman, mempunyai sifat halim, ghafuran, maha pengampun. Walaupun dikatakan demikian, dari makhluk-makhluk besar marah, tapi Allah sabar, sabar. Jangan. Karena kalau ini, kedua ini, sampai bertindak, maka tidak akan ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Ikhwan fillah azakumullah, yang jelas karena hilmnya Allah, maka Allah itu maha pengampun. Allah tunda balasan atas orang-orang bermaksiat dan orang kufur. Allah tunda di waktu yang telah Allah tetapkan. Wa man arafa anna rabbahu halimun ala man asahu. Barang siapa yang mengetahui bahwa Tuhan mereka halimun ala man asah, Allah maha halim terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Fa alaihi an yahlam wa alaman khalafa amri, maka hendaknya kita juga mempunyai sedikit sifat hilm itu tadi. Jadilah kita orang yang mempunyai sifat halim terhadap orang-orang yang menyelisihi apa yang kita katakan, apa-apa yang kita sampaikan atas perintah-perintah kita. Jangan sampai hanya perkara kecil sesama saudara salah ucap sudah marah-marah. Ada ucapan-ucapan tertentu disangkanya nyinggung. Ada ucapan salah ucapan niatnya cuma bertanya, disangka nyuruh atau yang lainnya. Lah, hendaknya kita mempunyai sedikit atas sifat halim. Wa yarfa intiqam amman asa ilaihi. Dan kita berusaha belajar untuk mengampuni, memaafkan atas orang-orang yang berbuat jelek kepada kita. Karena Allah berfirman, waliman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Allah kabarkan kepada kita, barang siapa yang sabar dan ghafara, barang siapa yang memiliki sifat sabar dan pemaaf, inna dzalika, sesungguhnya dua sifat ini, la min azmil umur, sifat yang paling terpuji, sifat yang terpuji, yang terpilih, yang agung dua sifat ini. Perlu kita mendidik diri kita sendiri agar kita punya sifat sabar dan mudah memaafkan orang. Dalam kita bermuamalah dengan sesama manusia, dua sifat ini perlu perlu sekali kita pupuk sifat sabar dan sifat mudah memberikan maaf. Sudahlah, mungkin dia enggak tahu. Sudahlah, enggak apa-apalah. Selama perkaranya bukan perkara agama, bukan perkara manhaj, selama dia tidak dalam rangka menghancurkan agama, sudahlah kita maafkan. Kita belajar. Mungkin di antara kita ada yang masih belum mampu karena sifat emosionalnya yang tinggi. Kita belajar dari sekarang. Sedikit demi sedikit, insya Allah kalau sudah terbiasa akan bisa kita kendalikan. Fasubhanadul jalal wal kibriya alladhi tata'alat li azamatihi mahluqat al-azimah wa sahrat al-kibriya'i samawati sab'u minal fi wa man fihinna. Maha suci Allah yang memiliki sifat keagungan dan kebesaran, yang semuanya di hadapannya menjadi kecil karena apa? Walaupun itu adalah makhluk-makhluk besar, langit dan bumi di hadapan Allah kecil tidak ada artinya. Wa saharat kibriya'i was samawati sab'a wal wa fihinna, menjadi kecil di hadapan kebesaran Allah langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Wal arduna sab'i wa man fihinna, bumi yang tujuh dan apa-apa yang di hadapannya, apa-apa yang ada di dalamnya. Wa iftaqar ilahi al-alim al-uluyul alim sufla, semuanya rendah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di apa langit, di alam yang tinggi ataupun alam bumi. Wa khashat lahu aswat, dan semua suara semuanya tunduk dengan zikir kepada Allah. Wa hamdihi makhluqatihi, dan apa pujian para makhluk-makhluknya. Tusabbihu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, semua yang ada di langit kata Allah dan semua yang ada di bumi. Tusabbihu lahu, bertasbih semuanya kepada Allah, dan apa-apa yang ada di keduanya juga semua bertasbih kepada Allah. Inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, segala sesuatu, sesungguhnya segala sesuatu itu semuanya bertasbih kepada Allah. Lakinna la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Halim, Maha Pengampun. Ikhwan fillah azakumullah, khulasahnya dari makna atau tafsirnya Al-Halim, innahu alladzi la yu'jal bil uqubah wal intiqam. Sifat Al-Halim adalah sifat yang jauh dari keterburu-buruan untuk menghukumi atau membalas. Wala yu'jis in'amihi wala yuhbis in'amihi an ibadihi li'ajil dunubihim, tidaklah Allah menahan rizki atau kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya karena perbuatan dosa mereka. Bal yarzuq al-asi kami yarzuq al-muti, bahkan Allah memberi rizki kepada mereka yang bermaksiat sebagaimana Allah memberi rizki kepada al-muti yang bertakwa. Wahwadu saf ma'al qudrah alal iqab, Allah yang Maha Pengampun, akan tetapi dia sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk membalas atau untuk menghukumi. Walaupun dia mampu untuk membalas, tapi Allah mengampuni, menunda balasannya. Itulah makna al-halim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat kepada kita. Kita tahu salah satu dari asma Allah al-Halim, kita bersyukur kepada Allah, kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah setelah kita tahu bahwa Allah al-Halim. Kalaulah tidak karena halimnya Allah, maka kita tidak ada, tidak mungkin ada kehidupan, karena setiap kita pasti pernah terjatuh dalam kemaksiatan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Allah punya sifat al-halim. Dan ini yang merupakan kesempurnaan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula kita bisa memiliki sedikit dari sifat halim itu, sehingga kita bisa hidup dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.